Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka sungguh-sungguh Allah Azza wa Jalla mengetahui orang-orang yang jujur, dan sungguh-sungguh Allah akan mengetahui orang yang dusta. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menguji hamba-hambanya dengan ragam fitnah. Fitnatul khair, fitnatul syarr. Fitnah dalam bentuk kebaikan, kenikmatan yang lapang, rezeki yang lancar, kesehatan, dan yang lain-lainnya yang dianggap baik oleh manusia, diuji dengan itu. Juga fitnah itu syar, diuji dengan fitnah kejelekan, perkara-perkara yang tidak disukai oleh Bani Adam, kesempitan hidup, rezeki yang kurang, sakit, musibah, dan yang lain-lainnya. Itu semua sebagai fitnah bagi mereka. Disebutkan di Al-Anbiya ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Masing-masing jiwa akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami akan senantiasa menguji mereka, memberikan balak kepada mereka, kepada kalian, dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta benda, anak-anak, keluarga, semua sebagai fitnah bagi empunya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna allaha indahu ajrun azim. Ketahuilah sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, dan bahwasanya Allah di sisinya ada pahala yang begitu agung, begitu besar. Al-Anfal ayat yang ke-28. Maka ikhwan fillah azzakumullah, tidak ada seorang pun yang hidup di muka bumi ini melainkan dia pasti akan diuji dengan fitnah. Apalagi dia seorang muslim, seorang mukmin. Semakin tinggi imannya, semakin tinggi takwanya, akan semakin besar ujiannya, semakin berat fitnahnya. Itu semua untuk tamhis, seleksi, sehingga yang imannya kokoh, yang imannya kuat, akan semakin kuat imannya, akan semakin kuat takwanya, sementara yang dusta akan terpelanting, terperosok dalam jurang-jurang fitnah yang membahayakan, yang menyengsarakan. Ikhwanul fillah azzakumullah, secara global fitnah yang menimpa umat manusia ini dibagi dua. Yang pertama ialah fitnatun sughra khassah li syakhsin muayyan. Yang pertama fitnah yang kecil, khusus menimpa person-person tertentu. Dikatakan sughra dikarenakan yang diuji dengan fitnah tadi adalah satu orang, per orang. Dikatakan sughra, dikatakan khassah. Naam, itu yang disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarih tukafiruhu salatu wassiyam wassadaqah. Fitnah yang menimpa setiap orang pada dirinya, pada hartanya, pada anaknya, pada keluarganya, pada tetangganya. Itu semua akan dihapus dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah. Ini fitnatun sughra. Ada lagi yang kedua, ialah fitnatun kubra ammah. Fitnah besar yang umum, yang merata, yang menimpa semua pihak tanpa terkecuali. Ini yang digambarkan dalam hadis oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda dalam Sahih Muslim, ketika bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut masalah fitnah? Dijawab dengan riwayat tadi, fitnah seseorang pada dirinya, pada keluarganya, pada anaknya, pada hartanya, pada tetangganya, dihapuskan dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah. Beliau mengatakan, bukan itu. Bukan itu. Walakinil fitan allati tamuju maujal bahr. Bukan itu. Tetapi yang saya maksudkan ialah sebuah fitnah atau fitnah-fitnah yang bergelombang seperti gelombang samudra. Kamaujil bahr. Fitnah yang dahsyat, sedahsyat ombak samudra yang begitu tinggi menjulang, yang menghempaskan apa saja yang di depannya. Tamuju maujil bahr. Itu adalah fitnatun ammah kubra, fitnah yang besar, yang dahsyat, yang umum, yang merata semua pihak. Tidak hanya menimpa seseorang, tapi menimpa semua orang. Semua orang. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, tetapi juga fitnah yang menimpa semua pihak. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Hendaklah kamu berhati-hati, mewaspadai fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim dari kalian, dari kalangan kalian saja. Yakni menimpa yang zalim, menimpa yang fasik, menimpa yang menyimpang, menimpa yang bahkan yang saleh. Semuanya akan terkena badai fitnah tadi. Ini adalah fitnatun amatun kubra. Ini yang disebutkan dalam banyak riwayat. Datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menggambarkan tentang fitnah yang menimpa umat Islam, yang menimpa umatnya di akhir zaman nanti. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Usama ibn Zaidin radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, asrafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala utumin min atamil madinah. Kata Usama bin Zaid, suatu kali an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menaiki, naik ke atas satu utum dari atamil madinah. Al-utum ada yang memaknakan benteng batu, ada yang memaknakan dengan bukit kecil. Ya, alamat yang tinggi. Suatu hari Nabi kita Muhammad SAW menaik di atas benteng batu. Dari benteng-benteng batu kota Madinah, atau bukit kecil dari bukit-bukit kota Madinah. Faqala, tiba-tiba beliau berkata, bertanya, hal tarawuna ma'ara? Apakah kalian melihat apa yang sedang saya lihat sekarang ini? Inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kamawaqi'il qatri. Sungguh aku sekarang sedang melihat tempat jatuhnya fitnah-fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian seperti tempat jatuhnya hujan. Menggambarkan sebuah fitnah yang deras. deras seperti derasnya hujan, menimpa dan mengenai apa saja dan siapa saja. Tidak ada tempat yang kosong akan dimasuki, melainkan akan dimasuki oleh air hujan tadi. Sekecil apapun lubangnya akan bocor, menimpa segala sesuatunya. Dan ini disampaikan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam di masa beliau masih hidup, di zaman beliau masih hidup, disampaikan di hadapan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sudah seperti itu kondisinya, lalu bagaimana kiranya dengan zaman-zaman setelah beliau, masa-masa setelah beliau, bagaimana kiranya pula di zaman kita sekarang ini? Tentunya ikhwan fillah azzakumullah, fitnahnya semakin deras, lebih deras daripada apa yang disaksikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini fitnah besar yang ammah. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Rasul mengatakan badiru bil amal, hendaklah kalian bergegas, bersegera beramal saleh, mendahului fitan, fitnah-fitnah dengan bentuk jamak fitan, menggambarkan betapa banyaknya fitan tersebut. Disebutkan dalam bentuk nakirah dengan tanwin, fitanan, menggambarkan betapa samarnya fitnah tadi. Hendaklah kamu wahai kaum muslimin, wahai umatku, bersegera, bergegas, beramal saleh, mendahului fitnah, fitnah yang akan muncul. Fitnah begitu banyak, begitu samar. Kaqita'il lailil mudhlim, lebih menggambarkan seperti potongan-potongan malam yang gelap, serpihan-serpihan malam yang gelap. Menggambarkan fitnahnya akan terus berdatangan silih berganti, semakin lama semakin dahsyat, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin gelap, semakin lama semakin tidak jelas. Seperti malam, semakin malam semakin larut, semakin malam semakin gelap. Beliau mengatakan lagi, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Pagi hari orangnya mukmin, sorenya dia telah kafir. Au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, atau sorenya mukmin, paginya dia kafir. Dikarenakan dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Ini fitnah besar, fitnatun 'ammah. Fitnah inilah ikhwan fillah azzakumullah yang sangat dikhawatirkan menimpa umat ini. Fitnah inilah yang begitu menghempas, bagaikan badai yang menghempas apa saja yang di depannya, menghancurkan apa saja yang di depannya. Fitnah seperti inilah yang dikhawatirkan oleh salafun salih rahimahumullahu taala. Mereka mentahdir, memperingatkan umat, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya fitnah-fitnah yang seperti ini. Diriwayatkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Abdul Razzaq As-San'ani dalam Al-Musannaf, juga Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, iyyakum wal fitan, hati-hati kalian dari fitnah-fitnah, waspadailah oleh kalian fitnah-fitnah, la yaskhasulaha ahadun, jangan sampai ada seseorang pun yang begitu fokus mengikuti fitnah tadi, terbawa oleh fitnah tadi. Wallahi ma sakhasa fiha ahadun illa nasafathu kama yansahu sailud daman. Sungguh demi Allah, tidak ada seseorang pun yang terbawa, yang fokus terbawa oleh fitnah tadi, melainkan fitnah-fitnah itu akan menghempaskan dia sebagaimana air laut menghempaskan buih-buihnya. Sangat mengerikan. Inilah fitnah yang besar, fitnah yang ammah, yang dikhawatirkan menimpa umat ini. Barakallahu fikum. Fitnah yang besar tadi meliputi fitnah syahwat, juga fitnah syubhat. Fitnah syahwat yang berkaitan dengan urusan duniawi, harta, tahta, kedudukan, jabatan, wanita, dosa-dosa, maksiat-maksiat, kefasikan-kefasikan. Dengan dunia itu masing-masing pihak akan saling memusuhi, akan saling memboikot, akan saling membenci, menghilangkan ukhuwah Islamiyah di antara mereka, merenggangkan hubungan di antara mereka, terjadi gesekan-gesekan pribadi, gesekan duniawi di antara mereka, dan juga fitnah syubhat yang berkaitan dengan kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan ideologi, penyimpangan-penyimpangan ritual ibadah, amaliyah, dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara yang menyimpang. Fitnah syubhat inilah yang membuat kaum muslimin terkotak-kotak, terpecah belah menjadi firqah-firqah yang sesat, firqah-firqah yang binasa, yang diancam dengan neraka oleh Rasulullah SAW. Syubhat inilah yang membuat kaum muslimin menyimpang, sesat, mendapatkan doktrin-doktrin, paham-paham yang radikal, memiliki afkar, pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang merusak, yang menyimpang. Itu semua dari syubhat. Yang paling besar, yang paling mengerikan, syubhat. Baru kemudian syahwat. Tapi secara kenyataannya, secara realnya, yang menimpa atau yang dirasakan oleh orang-orang yang tertimpa fitnah, mereka tergoda dengan syahwat terlebih dahulu, baru kemudian ditutupi dengan syubhat yang membinasakan. Ikhwanul binasakumullah. Fitnah tadi yang merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya, ketika terjadi, ketika muncul, awal kemunculannya itu begitu mempesona, begitu indah, membuat banyak pihak yang tidak memiliki ilmu terpana, merasa ini benar, ini hak. Begitu indah, begitu cantik, begitu menggoda, sehingga banyak yang termakan oleh fitnah-fitnah tadi. Begitu fitnahnya semakin lama semakin besar, dan itu merupakan sunnatullah pada sebuah fitnah. Ketika dia muncul, dia akan terus semakin lama semakin membesar, semakin dahsyat, semakin mengerikan, semakin mencekam. Mulai nampak kejelekan-kejelekannya, mulai nampak keburukan-keburukannya, mulai kelihatan dampak-dampak negatifnya. Sehingga sunnatullah pula pada sebuah fitnah, sedahsyat apapun fitnah tadi, pasti akan berlalu, pasti akan selesai, pasti akan berhenti dengan kenyataan bahwasanya dia sebuah fitnah yang begitu jelek, yang begitu rendah, yang begitu hina, yang begitu membinasakan, yang begitu menyengsarakan orang-orang yang terhempas oleh badai fitnah tadi. Fitnah itu awalnya kecil, membesar, membesar, membesar. Lama-lama akan menghilang. Itu pasti. Itu pasti. Dulu salafun salih rahimahumullahu ta'ala, ketika terjadi yang namanya fitnah, mereka selalu menyampaikan, melafalkan bait syair. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, meriwayatkan dari Sufyan ibn Uyainah, qala ibn Uyainah an Khalaf ibn Haushab rahimahullah, berkata ibn Uyainah dari Khalaf ibn Haushab rahimahullah, kanu yastahibbuna ay yatamathalu bihadhihi al-abyat innal fitan. Dahulu salafun salih sangat suka, sangat senang menganjurkan bahkan ulama-ulama yang lainnya untuk mendendangkan bait-bait berikut ketika ada fitnah. Qala Umrul Qais, berkata Umrul Qais sang penyair yang masyhur itu. Ini ucapan dilafalkan ketika fitnah. Dia mengatakan al-harbu awwalu ma takunu fityatan tas'a bi zinatiha likulli jahuli hatta idza ishta'alat wa shabba diramuha wallat 'ajuzan ghayra dhati halili shampa'a yunkaru launuha wa taghayyarat makruhat al-shami wa taqbili. Berkata Ibnul Qais, al-harbu awwalu ma takunu fityatan. Yang namanya perang, awal mula munculnya itu seperti gadis yang masih muda. Fityah. Cantik. Mempesona. Tas'a bi zinatiha likulli jahuli. Dengan perhiasan dan keindahan-keindahannya, dia pun berusaha untuk menggait, untuk mengambil setiap orang yang jahil sebagai korban-korbannya. Ya, banyak yang terpesona, banyak yang kena, cantik, gadis, penuh dengan perhiasan-perhiasan, polesan-polesan. Itu awalnya. Hatta idza ishta'alat wa shadda diramuha, hingga ketika perang itu semakin menyala-nyala, semakin menyala-nyala, semakin besar, diramuha, semakin besar badan fitnah tadi, yakni memuncak, membuncah sampai pada puncaknya. Badainya sampai berpuncaknya. Wallat ajuzan ghaira dzati halili. Tiba-tiba fitnah itu pergi sebagai nenek-nenek tua yang tidak lagi punya kecantikan dan perkara yang menyenangkan, yang mempesona. Sampa'a yunkaru launuha wa taghayyarat. Nenek-nenek tua yang betul-betul jelek, yang betul-betul ompong, diingkari warnanya dan telah berubah. Makruhatan lisyami wa taqbili, menjadi orang yang tidak disukai, tidak lagi kepingin dicium atau diendus aroma wanginya. Ini bait syair yang dilafalkan salafun salih rahimahumullahu ta'ala ketika fitnah. Untuk menggambarkan yang namanya fitnah itu, khamtina azakumullah, awal-awal kemunculannya masyaallah, orang terpesona, apa ini? Zen. Masya Allah, fulan wa'allam. Masya Allah, alim fulan wa'allam. Sis kayak gadis muda yang masih cantik, yang tidak mengerti hakikatul fitan, akan terkena, akan terbawa, akan terhempas oleh badai fitnah tadi. Orang-orang jahil. Adapun yang alim, yang mengerti yang namanya fitnah, mengerti hakikat fitnah, dia tidak akan terpesona dan terperangah dengan gadis cantik tadi. Itu hanya zahirnya, batinnya itu nenek-nenek tua yang sudah ompong, yang sudah jelek, sudah peon. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyatakan, inna hadihil fitnah idha akbalat arafaha kullu alim wa idha adbarat arafaha kullu jahil. Sesungguhnya fitnah itu ketika dia muncul, ketika dia datang, langsung dikenali oleh semua ulama. Ulama langsung tahu ini fitnah. Ini mbah-mbah tua, nenek-nenek tua yang ompong-ompong, yang jelek rupanya. Tahu ini fitnah. Wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Tapi ketika fitnah itu selesai, badai telah berlalu, dikenali oleh setiap orang yang jahil. Oh iya ya, mbah-mbah tua ternyata. Tak pikir cantik tadi, tak pikir masih muda, ternyata lu mbah-mbah tua ompong. Sudah berlalu badainya, ngerti, oh ini fitnah. Syukur-syukur dia selamat. Kalau enggak selamat, masuk dalam badai fitnah tadi. Juga diriwayatkan dari Mutarrif Ibn Abdillah, beliau mengatakan, innal fitnata idza aqbalat tashabbahat wa idza adbarat tabayyanat. Sesungguhnya fitnah itu ketika dia awal mula datang, tersamarkan atas banyak pihak. Tapi ketika dia telah pergi, maka semakin jelas, gamblang, nyata. Barakallahu'alaikum. Nah, maka ikhwanatina azakumullah, sifatnya fitnah seperti ini. Fitnah apapun yang mendera umat ini, dari fitnah syahwat atau fitnah syubhat, fitnah yang dibawa oleh siapapun dan kapanpun munculnya fitnah tadi, awal mula munculnya begitu mempesona, seseorang yang jahil akan terkena. Para ulama sunnah yang mengerti seluruh fitnah akan mencermati ini benar-benar fityah atau keajuz, ini benar-benar memang gadis muda yang cantik, ataukah dia ternyata nenek tua yang ompong. Tarallah itu. Begitu dia mulai memunculkan badainya, mulai semakin besar, semakin besar, semakin merata, semakin kemana-mana, akan kelihatan dengan jelas oleh orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dari kalangan para ulama, dari kalangan para duat, dari kalangan para asatidzah, thullabul ilmi, ini fitnah. Sementara yang jahil semakin parah tergulung oleh badai fitnah tadi, terhempas oleh badai fitnah tadi yang semakin lama semakin besar. Dan ingat baik-baik, fitnah itu sebesar apapun, sedahsyat apapun, sesamar apapun, segenting apapun, sebesar apapun badai yang dia bawa, semua akan berakhir. Semua pasti akan berakhir, semuanya akan berlalu, semuanya akan berhenti. Kemenangan itu pasti ada pada al-haq, pada ahlu sunnah, pada ahlul haq. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat baik itu nanti bagi mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Terbukti dalam sekian banyak sejarah dalam Islam. Muncul fitnah ini, muncul fitnah itu. Besar. Dan banyak memakan korban. Tapi semua pasti akan berlalu, akan selesai. Dan al-haq akan semakin jelas, akan semakin nyata. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Yang penting bagi kita sekarang ini adalah bukan terkait fitnahnya. Muncul kecil semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin membuncah, semakin dahsyat, pecah, selesai. Bukan semata-mata itunya. Itu akan demikian kejadiannya. Terus akan demikian kenyataannya. Semua fitnah akan demikian keadaannya. Tapi yang paling penting bagi kita sekarang ini adalah bagaimana supaya kita ini tidak menjadi pemicu terjadinya fitnah. Jangan sampai kita sebagai pihak yang mengobarkan api fitnah. Jangan sampai kita yang justru memompa badai fitnah. Kalau itu yang terjadi, artinya kita ini fatan ahli fitnah. Kita ini yang betul-betul orang yang menyimpang, orang yang sengsara dengan tindakan tadi. Ikhwanatina azakumullah, al-fitnah innama yuhayyijuha sinfani. Fitnah itu yang membuat dia semakin berkobar-kobar, semakin menyala-nyala, semakin besar badainya. Dua jenis orang. Al-awwal yang pertama ialah man qasduhu hasan, lakinnahu ghairu faqihin rasikhin fil ilmi. Yang pertama, seseorang yang punya niatan baik, maksud dan tujuan dia baik, tetapi dia bukan orang yang faqih, bukan orang yang betul-betul memahami hakikat fitnah ini. Dia bukan orang yang rasikh fil ilm, bukan orang yang kokoh keilmuannya. Masuk dalam fitnah, bukannya menyelesaikan masalah, justru semakin mengobarkan fitnah. Kenapa? Bukan ahlinya. Tidak cukup dengan niatan baik, tapi harus dengan cara yang tepat. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Ini yang namanya muta'alim, yang so'alim. Barakallahu fikum. Hati-hati. Yang kedua, as-sinfun tsani, man qasduhu sayyi, yuridu syarra bil muslimin. Pihak-pihak yang memang niatannya jelek, yang ingin kejelekan, kejelekan, kejahatan, kejahatan menimpa kaum muslimin. Ini yang berbahaya. Yang kedua ini, khonatina azakumullah, akan selalu ada pada sebuah fitnah. Adanya ada sisa penyusup-penyusup di dalam sebuah fitnah untuk selalu menyalakan bara fitnah, api fitnah. Mereka ini menunggangi pihak-pihak tadi untuk menyampaikan, memuluskan, menggolkan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Kepentingan yang jelas jahat, yang jelek. Jahat dan jelek bagi kaum muslimin. Dan ini selalu ada dalam sepanjang sejarah. Kalau zaman dahulu kala, di zaman Nabi kita Muhammad SAW, pelakunya adalah kaum munafikin. kaum munafikin, para penggembos-penggembos Islam. Zahirnya muslim tetapi tindak tanduknya, kelakuannya selalu di pihaknya orang-orang kafir dan melemahkan kaum muslimin pada masa itu. Dan itu akan ada terus di sepanjang zaman dan sepanjang masa di setiap yang namanya fitnah. Orang-orang yang punya niatan-niatan jelek, tampil tidak dikenal sebelumnya, baru dikenal pada ayyamul fitan, pada hari-hari fitnah, dan ternyata tindak tanduknya, apa yang dia lakukan, ternyata semakin membuat fitnah membesar. Api fitnah menyala-nyala berkobar-kobar. Semakin besar badainya, semakin membuncah fitnahnya. Dia punya misi-misi terselubung yang sangat jelek bagi kaum muslimin barakallahu. Entah misinya tadi untuk menjatuhkan ulama sunnah, menjatuhkan wibawa-wibawa ulama sunnah, atau tujuannya untuk menyisipkan dan menyusupkan pemahaman-pemahaman yang mengerikan, yang menyimpang yang ada pada mereka di sela-sela fitnah tadi. Al-Muhim, ini pihak yang kedua yang sangat membahayakan, yang mengorbankan hati fitnah. Yang ini dari kalangan orang-orang yang jelek, dari kalangan mungkin orang-orang kafir, atau mungkin ashabul ahwa'i wal bid'ah, atau mungkin dari kalangan hizbiyin, menyusup di tengah-tengah fitnah. Yang pertama tadi dia seorang sunni, dia seorang ahlu sunnah, cuman dia ini sok ngerti, sok alim. Bicara masalah fitnah, masuk dalam kubangan fitnah, bicara sana, bicara sini, posting sana, posting sini. Niatannya baik katanya, tapi caranya tidak baik. Bukan menyelesaikan fitnah, tapi semakin membuncahkan fitnah. Dua-duanya jangan ditiru. Maka jangan sampai kita ini sebagai pemicu fitnah. Jangan sampai menjadi pihak yang mengobarkan api fitnah. Entah yang pertama apalagi yang kedua. Nauzubillah min dzalik. Juga yang kedua, ikhwanul fillah azakumullah, yang terpenting bagi kita sekarang ini ketika menghadapi sebuah fitnah yang semakin lama semakin besar, semakin dahsyat, bukan terkait dengan masalah badai fitnah akan berlalu. Pasti akan berlalu. Tapi yang terpenting bagi kita semua ialah apakah kita termasuk orang yang terkena badai fitnah tadi, ataukah kita orang yang selamat dari badai fitnah tadi. Ini yang paling penting. Yang pertama, jangan menjadi pemicu fitnah, jangan menjadi pengobar api fitnah. Dan yang kedua, pastikan Anda selamat dari fitnah tadi. Ini yang paling penting. Memang badai fitnah akan berlalu, tapi kalau kamu ternyata sebagai korban fitnahnya, sengsara dunia akhirat, sesat kamu nanti. Fitnah telah selesai, betul, tapi kamunya munharif, orang yang menyimpang, kamunya orang yang bal, yang sesat, kamu orang yang jauh dari jalan yang lurus, mengerikan, jadi korban fitnah. Jangan bangga bisa mengatakan badai fitnah telah berlalu kalau kamunya menyimpang. Maka yang lebih penting lagi adalah bagaimana Anda selamat dari fitnah-fitnah tadi. Barakallahu fikum. Ini yang penting untuk kita kaji. Sehingga ketika badai fitnah itu berlalu, antum masih tegar, antum masih kokoh, antum masih teguh. Hah? Masih tegar. Walaupun terhempas oleh berbagai macam fitnah yang ada dari mana-mana, dari semua penjuru, dari semua sisi menghempaskan, kamu tegar, kamu kokoh, kamu teguh di atas sunnah, di atas bimbingan-bimbingan salafun salih rahimahumullah ta'ala. Ini yang paling penting. Barakallahu fikum. Badai fitnah telah berlalu, dan pasti berlalu. Walhamdulillah kita masih di atas Islam yang mulia, sunnah yang suci, manhaj salaf yang agung ini. Barakallahu fikum. Nah, maka sekali lagi penting untuk kita kaji kali ini, bagaimana upaya kita untuk bisa selamat dari berbagai macam badai fitnah tadi. Barakallahu fikum. Upayanya adalah dengan memperhatikan bimbingan-bimbingan berikut. Barakallahu fikum. Yang pertama, ialah adamul khawdi fil fitan. Adamul khawdi fil fitan. Tidak masuk, tidak berkecimpung dalam fitnah tadi. La kalam wala syai. Tidak sedikit pun berbicara tentang fitnah. Tidak ada pula pernyataan-pernyataan, ucapan-ucapan yang terkait dengan fitnah. Betul-betul tidak berkecimpung di dalamnya. Sebab barakallahu fikum, fitnah itu menyambar-nyambar. Apalagi fitnah hanya adalah fitnah syubhat. Sementara hati kita lemah. Asy-syubhat khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyala-nyala dan hati itu lemah. Ini langkah pertama yang harus kita tempuh. Sedikit pun jangan berkecimpung pada fitnah tadi. Ini yang disampaikan tadi oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu arba. Belum menyatakan iyyakum bil fitan la yaskhas laha ahad, wallahi ma sakhasa fiha ahadun illa nasafathu kama yansifu sayru damin. Hati-hati kalian dari yang namanya fitnah. Jangan ada seseorang pun yang berkecimpung masuk di dalamnya. Demi Allah, tidak ada seseorang pun yang masuk berkecimpung di dalamnya, melainkan fitnah itu akan menghempaskan dia sebagaimana ombak menghempaskan buih-buih di lautan. Ini yang utama ya. Jangan merasa diri kamu itu orang yang paling selamat atau merasa aman dari fitnah-fitnah tadi, sehingga dia kemudian berani masuk dalam fitnah tersebut. Jangan menjadi muta'alim. Barakallahu fikum. Fitnah itu menyambar-nyambar. Langkah yang kedua ialah adamul irtirari bizakhrafatil fitan wan nadharu ilaiha bibasiratil mu'min. Yang kedua ialah barakallahu fikum, tidak tertipu dengan pesona-pesona, hiasan-hiasan fitnah, dan memandang fitnah tersebut dengan basirah seorang mukmin, dengan ilmu, dengan petunjuk dari seorang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Lihat dengan ilmu, lihat dengan basirah, lihat dengan iman dan takwa yang ada pada kamu. sedikit pun jangan tertipu, jangan terlena, jangan terpesona dengan tampilan zahir sebuah fitnah yang dikemas begitu indah tadi. Lihatlah dengan ilmu, barakallahu fikum. Sebab seperti yang diutarakan sebelumnya, fitnah itu awal munculnya seperti gadis cantik yang masih muda. Tapi pada hakikatnya dia adalah nenek-nenek tua yang buruk rupa, yang ompong-ompong giginya. Ini langkah yang kedua, barakallahu fikum. Naam. Ada sebuah asar datang dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya. Inna fi qalbil mu'mini sirajan yuzhir. Sesungguhnya pada hati seorang mukmin ada lentera yang menerangi. Ini seorang yang mukmin yang punya akidah, yang punya manhaj, yang punya iman yang kuat. Dengan ilmu, dia bisa memandang fitnah tadi. Ada lentera yang akan menerangi hatinya untuk bisa melihat fitnah tadi. Ini yang kedua. Sedikit pun jangan tertipu dengan zahirnya fitnah. Langkah yang ketiga ialah ar-ruju'u ila ulama'i sunnah wa kibarihim. Yang ketiga ialah kembali dan mengembalikan masalah fitnah tadi kepada para ulama, kepada ulama ul-kibar dari kalangan ulama sunnah, para ulama-ulama yang betul-betul mengerti tentang seluk-beluk fitnah tadi. Kembali kepada mereka, mengembalikan urusan fitnah tadi kepada mereka. Biarkan mereka yang melihat, biarkan mereka yang menilai, biarkan mereka yang menghukumi, biarkan mereka yang menjelaskan, karena mereka adalah ahlinya. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan dari Ibnu Hibban al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah itu bersama dengan ulama kibar kalian. Juga saya mengingatkan, idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhir as-sa'ah. Ketika suatu perkara itu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu kebinasaan. Jangan salah alamat. Kembalikan fitnah itu kepada ahlinya, kepada para ulama sunnah. Bukan semata-mata ulama sunnah, tapi ulama kibar. Ulama yang senior, ulama kibar dari ulama sunnah. Bukan semata-mata ulama kibar, tapi ulama yang berkompeten dalam bidang itu dari kalangan mereka. Spesialisasi bidangnya di tengah-tengah mereka. Sebagai mudah mereka. Ini bimbingan Allah Azza wa Jal, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kembali kepada mereka. Bukan bagian antum untuk menilai. Bukan haknya antum untuk memutuskan dan menghukumi. Bukan. Kita-kita ini seorang yang baru pemula dalam belajar ilmu agama Allah. Yang ini baru belajar kemarin. Yang ini baru setahun dua tahun. Yang ini masih, ya Allah, yang paling zen sudah talib ilmu. Seorang mencari ilmu. Bukan ranah ulama. Apalagi kibarul ulama. Apalagi mutakhassisun minhum. Itu bukan bagian kita. Kita bukan alim, apalagi ulama kibar. Apalagi ulama yang spesialisasi bidang fitnah. Bukan. Ya, maka jangan menyeburkan diri kita ke dalam kubangan fitnah, gelombang fitnah. kembalikan kepada para ulama kita, barakallahu fikum. Ini bimbingan yang sangat mulia dalam semua fitnah kepada mereka. Diamnya itu bukan kemudian tidak mau tahu. Diamnya itu ialah menunggu penjelasan dari para ulama. Makanya langkahnya adalah jangan berkecimpung, diiringi dengan jangan terpesona dengan hiasan-hiasan fitnah tadi. Pandang dengan ilmu, pandang dengan keimanan, pandang dengan akidah, pandang dengan manhaj yang benar. Bukan pandangan taklid, bukan pandangan asabiyah, pandangan ilmu. Serahkan kepada para ulama, kembalikan kepada mereka semua. Biarkan mereka yang menilai, yang menyaksikan, yang menghukumi, yang bicara. Barakallahu fikum. Ketika mereka telah menjelaskan dan menerangkan ini semuanya, maka kewajiban kita ialah mengikuti para ulama. Al-barakatu ma'akabirikum. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka jelaskan, itulah yang kita ikuti. Terkait dengan sebuah fitnah, dikatakan ini perkara yang batil, katakan ini batil. Walaupun yang mengutarakannya seorang alim besar pada masanya, salah dia. Salah dia. Barakallahu fikum. Walaupun barakallahu fikum diikuti oleh sekian banyak umat dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan ahlussunnah bahkan, jangan terpesona. Itu hanya awalnya saja. Sebentar lagi akan menjadi nenek tua yang ompong, yang buruk rupa. Pegangi penjelasan-penjelasan, bimbingan-bimbingan, fatwa-fatwa ulama kibar tadi. Al-mutakhassisun fil ilm fi fannihim. Para bidang mereka masing-masing. Ikhwanuddin a'azakumullah, yang diingatkan dalam bab ini, yang perlu diingatkan, yang diwarning, jangan sekali-kali berpijak, berpegangan dengan kalamus sigar alladzina yanfariduna 'anil kibar. Dengarkan baik-baik. Hati-hati, jangan Anda berpijakan, berpegangan dengan ucapan ulama-ulama yang masih muda, yang belum kibar. Sementara ulama-ulama tadi bersendirian, tidak bersama dengan para ulama kibar. Barakallahu. Ini termasuk mazalatul qadam, tempat tergelincirnya banyak pihak. Berpegangan dengan seorang alim, seorang syekh, kuat memeganginya, lupa dengan para ulama lain yang kibar. Yang ini masih sigar. Ada Syekh Fulan. Naam, itu masyaikhus sunnah, bila syak. Tapi bidang ini bukan bagian mereka. Fitnah ini bukan ranah mereka untuk menghukumi. Ini bagiannya para ulama ul-kibar. Yang mutakhassisun, yang dikenal spesialis bidang fitnah. Diakui keteguhan mereka, kekokohan mereka dalam semua fitnah yang ada di atas sunnah. Termasuk sebab ketergelinciran melupakan para ulama ul-kibar, berpegang dengan satu dua pihak yang sighar. Hati-hati. Juga yang perlu diingatkan di sini, barakallahu fikum, ialah juga perkara yang sangat diantisipasi, di-warning dalam bab yang semacam ini. Sedikit pun jangan berpijakan dengan ucapan satu orang alim. Wa baqiyatul ulama al-kibar yukhalifuna. Jangan berpegangan dengan satu orang alim saja dalam keadaan semua ulama-ulama kibar yang lainnya menyelisihi dia. Kaidahnya di kalangan para ulama, al-ibratu bi kalamil a'immah la bi man syadza. Yang mu'tabar itu penjelasan para ulama-ulama ul-ummah, para ulama ul-kibar, bukan orang yang sendirian, yang syad dalam pendapatnya, dalam statementnya, dalam sikapnya, dan segala macamnya. La liman syadza. Jangan berpegangan dengan yang syahat ini tadi. Pegangilah para ulama kibar yang ma'rufin pada masanya, barakallahu fikum. Ini perkara yang sangat penting diperhatikan ikhwan fillah azzaakum. Ini berlaku untuk semua fitnah. Fitnah apapun, segede apapun, sedahsyat apapun, pegangi konsep-konsep tadi. Anda akan selamat dari semua fitnah insyaallah taala dengan taufik dan hidayah dari Allah azza wajalla. Fitnah yang bergelombang begitu dahsyat, badai yang menghempas. Antum jangan tolah-toleh. Kokoh dengan prinsip tadi. Diam. Terus belajar, terus taklim, terus beramal, terus berdakwah, terus demikian. Diam. Bukan bagian saya. Diam, bukan bagian saya. Nanti jangan terpesona dengan tampilan zahir sebuah fitnah. Itu gadis cantik, tapi di dalamnya ternyata nenek tua yang ompong-ompong buruk rupa. Jangan terpesona. Nanti saya menanti bagaimana penjelasan para ulama. Menanti keterangan para ulama, barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Nah, badai telah berlalu. Sesi yang pertama pun selesai. Nah, gitu ya. Nah, jamnya sudah 6:30. Barakallahu fiikum. Nah, kita sekaras dulu pada poin ini dan insyaallah taala akan dilanjutkan pada poin-poin yang berikutnya ba'dal maghrib nanti. Upaya untuk selamat dari badai fitnah. Barakallahu fiikum. Insyaallah taala. Sementara cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu hafizakum.